Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-18 ini menampilkan M. Abud sebagai Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Iwan Dahlan sebagai Madukrama, Wenda Lubis sebagai Kraeng Bandang, Rifki sebagai Kijangkung, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Karang Sedana disatroni oleh orang yang tidak dikenal. Mereka menginginkan kitab pusaka ilmu sejati yang telah dibawa pergi oleh Kayan Manggala. Orang-orang asing itu ditahan oleh Kalajantu, sehingga terjadilah pertarungan. Pertarungan bergeser hingga keluar gerbang keraton, dan saat itulah Kalajantu diserang habis-habisan. Sekarang tahanlah ini, manusia buntung. Hiya! Setan. Ada tenaga dahsyat memotong pukulanku. Siapa dia? Kisanak yang baik, silakan keluar. Tampakkanlah dirimu. Kita belum berkenalan. Panggilan yang sopan. Hup! Maaf Kisana, maafkan kalau penyambutan kami tidak dengan semestinya. Iya, rasanya belum terlambat kalau aku mengucapkan selamat datang di Karang Sedana. Maaf Kisana, siapakah kau sebenarnya? Rasanya pangeran muda di sampingmu itu telah mengenalku. Kami pernah jumpa sewaktu berada di Gua Karang. Oh iya, apakah sebenarnya yang telah terjadi sehingga Kisanak datang kemari dengan membawa pasukan sebegini banyak? Apakah orang ini yang namanya Purbaya? Masih semuda inikah penguasa Karang Sedana dan tanah Pasundan ini? Aku melihat dia begitu sederhana, tapi tadi ilmunya cukup hebat ketika memotong seranganku. Maafkan. Apakah sekarang ini aku berhadapan dengan Prabu Purbaya, Raja Karang Sedana ini? Iya, akulah Purbaya. Untuk saat ini memang aku dipercayakan oleh rakyatku untuk memimpin mereka. Oleh karena itu, kalau memang kalian datang kemari karena urusan kerajaan, atau barangkali ada rakyat atau prajuritku yang berbuat salah, aku atas nama raja mereka memintakan maaf pada Kisanak semua dan juga pada pangeran muda ini. Mari silakan masuk. Kita sebaiknya bicara di dalam keraton. Purbaya, kau jangan mau menjebak kami. Bicara di sini saja. Kami datang kemari hanya ingin menuntaskan masalah di Gua Karang. Oh, maaf. Aku sama sekali tidak tahu. Persoalan apakah itu? Rasanya semua persoalan di Gua Karang itu sudah selesai. Ada apa lagi? Untuk orang-orang bodoh itu memang sudah. Tapi tidak bagiku. Aku kemari ingin meminta pertanggungjawabanmu atas kematian dua orang pengikutku. Bagaimana pula ini? Rasanya aku tidak pernah membunuh orang-orangmu, dan aku sama sekali tidak terlibat di dalam urusan kitab itu. Kenapa kau menuduhku dan memintaku agar bertanggung jawab? Peraturan mana yang kau pakai? Purbaya, aku tahu tipu dayamu. Kau memang tidak terlibat, tapi kau meminta pendekar lain agar membantumu. Kau mau mencuci tangan dari semuanya. kau tidak bisa menipuku. Nah, sekarang suruh keluar bocah laki-laki itu dan serahkan kitab pusaka itu padaku. Maka aku akan menarik orang-orangku keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau malam ini aku akan menghancurkan dirimu dan semua pengikut. Manusia mana yang berani jual suara dan kesombongan di Karangsedana ini? Kanda Prabu, kenapa tidak diusir saja pengacau yang besar mulut ini dari Karangsedana? Biar dia pergi jauh-jauh dan jangan jual kesombongan di sini. Semua yang ada di tempat itu menatap pada Cempaka yang baru muncul. Dan saat itu pula, dari pintu gerbang muncul Kijangkung dan 3 orang senopati utama kerajaan Karangsedana. Tenanglah, Dinda. Kita jangan membuat keruh suasana. Biarkanlah mereka bicara. Agaknya telah terjadi salah paham. Pangeran, sebaiknya kita bicara di dalam saja secara baik-baik. Purbaya, kau jangan mempermainkan kami. Sudah, kalau kau ingin berunding di sini saja. Nah, sekarang serahkan kitab itu dan kami akan pergi dari sini. Purbaya ini begitu tenang. Dia hanya tersenyum. Dia begitu sabar. Dan aku harus hati-hati. Jangan-jangan para prajuritnya sudah mengepung tempat ini. Jangan takut, Kisana. Para prajuritku semuanya tertidur. Mereka tidak akan mengepung kalian di sini. Percayalah bahwa hanya yang di hadapan kalian inilah orang-orang keraton yang terjaga. Itu yang baru datang adalah Kijangkung, pembantuku. Serta yang 3 orang ini adalah senopatiku. Mereka tidak membawa prajurit barang satu orang pun. Karena kami tahu kalian orang baik-baik. Purbaya, kau jangan bermanis kata, ha? Kurasa berbicara di sini sudah cukup baik. Oh, berani kau membuang ludah di sini, orang asing. Aku pernah melihatmu di Gua Karang. Di sana kau begitu tenang dan pendiam. Kau tidak banyak ambil bagian seperti orang-orang gila dari Watu Geni itu. Tapi ternyata, sekarang kau tidak lebih rakus dari seekor binatang peliharaan orang-orang Watu Geni. Tenanglah, kita tidak boleh bersikap kasar pada tamu. Biarlah mereka masuk. Paman, kurasa kau adalah pembesar dari keraton pangeran ini. Marilah masuk ke dalam. Jangan curiga. Jangan berpikir bahwa kami telah mengepung kalian. Oh, gila. Memiliki ilmu apa pemuda ini? Dia bisa membaca isi hatiku. Tidak usah khawatir. Kami bukan sebangsa manusia yang suka berdusta. Jangan membuat siasat yang tidak-tidak, Purbaya. Sekarang aku yang hanya minta kau jangan menyembunyikan bocah itu. Kau jangan mengambil keuntungan lewat orang lain. Kalau kau seorang laki-laki jantan, jangan bersembunyi di balik kata-kata dan istrimu. Benar kata Pamor Hiro. Bawa kebesaran namamu karena istrimu. Kurang ajar. Jangan besar mulut kau. Jangan terlalu menghina junjungan kami. Maaf, Prabu. Biarlah hamba berempat mengusir orang-orang sombong ini. Kijangkung dan 3 orang senopatinya bergerak. Namun di saat itu, 6 orang dari pihak lawannya yang semua mengurung kalajantuk bergerak serentak. Mereka saling berhadapan. Tenanglah, Paman Jangkung. Jangan terburu nafsu. Aku yakin semuanya ini hanyalah salah paham belaka. Paman, kurasa Paman sudah mengenalku. Tapi kita sama sekali belum pernah berjumpa, apalagi mengenal nama besarmu. Aku harap Paman bersedia menyebutkan nama Paman, biar kita bisa bertegur sapa. Namaku Keraeng Bandang, dan ini Pangeran Muda Madukrama. Agaknya Paman masih bisa diajak berbicara dengan baik. Kalau begitu marilah kita berbicara di Pendopo Agung, dan Paman bisa mengistirahatkan pasukan yang banyak ini. Aku yakin mereka pasti lelah setelah berjalan jauh. Percayalah, kami tidak akan memperdaya diri Paman. Aku sebagai pimpinan di sini menjamin keselamatan Paman serta orang-orang yang Paman bawa. Tidak perlu kita berselisih hanya karena salah paham. Tutup mulutmu, Purbaya. Kecuali kau adalah seorang raja dan laki-laki pengecut, maka kau boleh mengajak kami berunding. Kau terlalu kurang ajar. Dinda, tahan. Tapi Kanda, dia telah melampaui batas. Dia harus mendapat pelajaran atas kekurang ajarannya. Dia tidak boleh memandang ringan kita. Oh, serangan yang luar biasa. Gerakannya begitu cepat dan ganas. Kalau saja pangeran tidak cepat bergerak, aku yakin dia akan jatuh dalam sekali serang. Wah, hebat perempuan ini. Ternyata Purbaya itu hanyalah seorang laki-laki yang pengecut. Purbaya, sebentar lagi kami akan menghancurkan dirimu dan semua yang ada di sini. Baiklah, Pangeran Madukrama yang terhormat. Sejak tadi kau telah banyak mengatakan aku pengecut. Iya, mungkin benar. Biarlah agar aku tidak lagi menjadi laki-laki yang pengecut, maka aku akan melayani tantanganmu. Tapi aku harap ini bukanlah peperangan, karena kasihan kalau itu sampai terjadi. Karena aku tahu para prajurit adalah abdi yang baik, dan mereka pasti akan bertarung sampai tetes darah yang terakhir. Maka itu, aku harap kau jangan melibatkan para prajuritmu. Bersiaplah, Paman. Kalau kau juga ingin ikut bertarung, kau bisa memilih satu di antara kami. Istriku dan Paman Jangkung, serta senopatiku, mungkin akan bisa melayanimu dengan baik. Purbaya seorang raja yang bijaksana. Semudah ini dia sudah memiliki pengertian dan kebijakan yang hebat. Dia tidak menginginkan pertarungan ini menjadi sebuah peperangan, tapi dia menantang dengan halus. Iya, benar kata Nyai Wulan, bahwa aku akan tahu siapa Purbaya saat berhadapan dengannya. Memang sebaiknya prajuritku jangan terlibat. Biarlah aku mencoba ilmu perempuan ini. Apakah dia memang lebih hebat dari Purbaya, atau sebaliknya? Paman, jangan sungkan. Mungkin terhadap senopati kami, kau merasa rendah. Dan yang sebanding dengan jabatanmu hanyalah aku dan Paman Jangkung. Pilihlah antara kami. Biarlah senopatiku mencoba menghadapi orang-orang yang sudah berada di depan mereka. Biarlah aku memilih tuanku Permaisuri, karena agaknya tuanku memiliki ilmu yang tinggi. Kuterima tantanganmu. Paman Jangkung, hadapilah mereka. Jangan terlalu keras, Paman. Dan kalau prajurit mereka turun tangan, biarkan saja. Kita tidak boleh memanggil prajurit kita yang sedang tidur. Baiklah, Tuanku Permaisuri. Oh, dia menyindir secara halus. Dia tidak akan mengeluarkan prajuritnya. Prajurit semua, kalian diam saja. Jangan bergerak dan melakukan apa-apa. Dengar suaraku. Para prajurit yang berjumlah 150 lebih itu menjawab serentak. Sementara itu, Purbaya telah berhadapan dengan Pangeran Madukrama. Sedangkan Cempaka telah siap di depan Panglima Kraing Bandang. Sedangkan Ki Jangkung dan tiga orang senopati utamanya dibantu Kalajantuk. Pada saat berikutnya, pertarungan pun dimulai. Keluarkan semua kemampuanmu, Pangeran. Karena kalau kau jatuh di tangan seorang raja pengecut, kau akan malu. Dan cita-citamu untuk merebut kitab itu akan gagal. Tutup mulutmu, Purbaya. Kau jangan banyak bicara, ha? Rupanya Pangeran tidak ini memang memiliki ilmu yang tinggi. Pantas dia begitu sombong. Tapi kenapa dalam perebutan kitab di Gua Karang, dia tidak turun tangan? Kurasa kalau dia turun tangan, dia akan bisa mendapatkan kitab pusaka itu. Ilmunya jauh di atas Kala Serenggi dan orang-orangnya. Kampus kau! Aku akan membuat dia lelah. Aku akan menghadapinya dengan ilmu semedi Dewa Kila. Purbaya dengan cepat berubah dan memainkan ilmu semedi Dewa Kila, peninggalan gurunya Kakek Mamang Kuraya. Jurus aneh tingkat tinggi yang telah mendarah daging itu dengan segera merubah gerakan Purbaya menjadi seringan kapas. Pada saat itu datang serangan dahsyat dari Madukrama. Namun tubuh Purbaya mengikuti arah pukulan itu dan berkelit dengan lembut. Madukrama menjadi penasaran. Dia mengulangi lagi. Namun kembali dia menyerang tempat kosong. Kenapa aku tidak bisa menyentuh tubuhnya? Padahal jarak pukulanku sudah begitu dekat. Namun secara tiba-tiba tubuhnya mengikuti gerakanku. Aneh. Sementara itu pertarungan antara Ki Jangkung, Kalajantuk dan ketiga senopatinya menghadapi 6 orang dari kelompok Raing Bandang berjalan seru. Mereka tampak seimbang. Jurus-jurus yang mereka mainkan adalah jurus tingkat tinggi. Lain tempat Panglima Raing Bandang yang menghadapi Cempaka tampak belum bisa berbuat apa-apa. Dan saat itu Cempaka juga memainkan ilmu semedi Dewa Gila. Aku tidak bisa menyerang dengan jurus ini. Aku tidak tahu tentang ilmu yang dimainkannya. Tubuhnya bisa bergerak setiap pukulanku akan menyentuh tubuhnya. Dan gerakannya pastilah karena hanya pukulan. Tubuhnya bisa menjadi seperti segumpal kapas. Ya, aku akan menekannya dengan jurus yang lain. Kenapa berhenti, Paman? Rasanya belum semua ilmu yang Paman miliki Paman keluarkan. Aku yakin Paman masih mempunyai ilmu simpanan yang lain lagi. Iya, dan kuharap kau juga mengeluarkan ilmumu yang lain. Karena semakin lama, ilmuku akan semakin tinggi. Dan kalau kau hanya terus bertahan dengan ilmu itu, kau akan terkena pukulanku. Kau hebat, akalmu panjang. Sebenarnya kau memang tidak mampu mengatasi dan memusnahkan ilmu semedi Dewa Gilaku ini. Tapi untuk menghormatimu sebagai tamu, aku akan mengganti ilmuku. Bersiaplah. Cempaka memutar kedua tangannya, lalu disilangkan di depan dada. Sesaat kemudian, tampak tubuhnya menegang keras. Matanya liar dan tajam. Mendadak baju yang dikenakannya ikut mengembung. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.